بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada kitab ke-6 ya. Kitab Iyadatil Marid wa Tashmit wa Tashyi'il Mayyit ya. Masih di bab istihbabul musafaha andal liqa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Dzar yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan dari kebaikan sedikit pun, jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kebaikan itu yang paling ringan kamu kerjakan, yaitu antalqa engkau menjumpai akhaka saudaramu biwajhin dengan wajah talqin yang berseri-seri, dengan wajah yang simpatik. Ini adalah kebaikan yang paling ringan untuk dikerjakan. Jangan engkau remehkan kebaikan yang demikian itu. Rawahu Muslim dalam sahihnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, nabi mencium al-Hasan bin Ali, cucu beliau. Faqal al-Aqra' bin Habis, maka berkatalah al-Aqra' bin Habis, inna li ashratan min al-walad, saya punya 10 anak lelaki, ma qabbaltu minhum ahadan, aku tidak mencium mereka seorang pun dari mereka. Jadi al-Aqra' bin Habis merasa aneh, kebiasaan Arab tidak demikian menciumi anak lelakinya. Ini kok Rasulullah mencium anak lelakinya atau cucunya? Maka dia mengemukakan demikian, saya punya 10 anak lelaki, tidak seorang pun daripada mereka yang aku cium. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi omongan Al-Aqra bin Habis ini, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Menyayangi maksudnya menyayangi siapa? menyayangi anak-anak. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak atau orang lemah, la yurham, tidak akan disayangi. Disayangi oleh siapa? Disayangi oleh Allah. Tidak akan disayangi oleh Allah. Maka ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yang menunjukkan bahwa mencium anak atau cucu ini adalah salah satu daripada bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Ya, muttafaqun alaih. Nah, kita masuk kepada kitab berikutnya. Kitabu Iyadatil Maridhi wa Tashyi'il Mayyiti wa Salati Alayhi wa Huduri Dafnihi wal Makti 'inda Qabrihi ba'da Dafnihi. Kitab keterangan Iyadatil Marid, disunnahkannya untuk menjenguk orang yang sakit. Watashyi'il Mayyit, dan juga disunnahkan untuk tashyi', mengantarkan al-mayyit, jenazah, mengantarkannya ke kubur, mengiringnya. Tashyi' itu mengiringkan jenazah ke kubur. Wassalati alaih, dan disunahkan untuk salat menyolati jenazah. Wahuduri dafnih, dan juga disunahkan untuk menghadiri saat pemakaman jenazah itu. Wal makti 'inda qabrih ba'da dafnihi, dan disunahkan untuk al mak tinggal sejenak, 'inda qabrihi, di kuburnya, ba'da dafnihi, setelah dikubur jenazah itu. Babu Iyadatil Marid. Sekarang masuk kepada bab Iyadatil Marid, menjenguk, iyadah menjenguk al-marid, orang yang sakit. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qal, dari Al-Barra bin Azib yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, beliau menyatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah memerintahkan kami bi iyadatil marid, untuk menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janazah, dan mengiring jenazah ke kuburnya. Wa tashmitil 'atis, dan juga memerintahkan kami untuk mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin dalam keadaan mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril muqsim, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk menunaikan sumpah. Ibraril muqsim, menunaikan sumpah. Wa nasril madlum, juga beliau merintahkan kami untuk nasril madlum, menolong orang yang teraniaya. Wa ijabati da'i, dan juga beliau memerintahkan kami untuk memenuhi undangan makan atau undangan walimah. Ya, tentunya undangan yang tidak mengandung kemungkaran padanya. Wa isya'is salam, beliau juga memerintahkan pada kami untuk menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, diramaikan kampung-kampung dengan salam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, haknya muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salami, menjawab salam kalau diucapkan kepadanya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Yang kedua, wa iyadatul maridhi, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaizi, mengiring jenazah, jenazahnya ke kubur. Yang keempat, wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan, undangannya seorang muslim. Yang kelima, wa tashmitul atisi, dan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Muttafaqun alaih, dalam riwayat lain sebutkan bahwa haknya muslim atas muslim yang lainnya ada tujuh, yang tidak disebutkan di lima ini dua, yaitu pertama, wa idza tanṣaḥuka fanṣaḥu, apabila saudaramu minta nasihat padamu, wajib engkau menasihatinya. Ini haknya muslim atas muslim yang lainnya. Yang ketujuh, wa idza tanṣaruka fanṣuru, kalau dia minta tolong ketika dizalimi, maka wajib engkau menolongnya, membelanya. Hah? Begitu. Wa anhu, juga dari Abi Hurairah qol, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati, bahwa Allah yang maha agung dan maha mulia akan berfirman di hari kiamat, ya bna Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku pernah sakit tapi engkau tidak menjenguk aku, kata Allah. Wa Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka hamba ini mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku menjenguk engkau sakit, padahal engkau adalah Rabbul Alamin, penguasa segenap alam. Qala, maka Allah menyatakan, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Taukah engkau bahwa hambaku yang bernama si fulan sakit, disebutkan namanya, hambaku yang bernama si fulan dari saudaramu sakit, kemudian engkau tidak menjenguknya. Falam ta'udhu, engkau tidak menjenguknya. Ama alimta, ketahui, tidakkah engkau ketahui, kata Allah, annaka law uttahu lawajadtani indah. Kalau engkau menjenguknya, niscaya engkau akan dapati aku di sisinya, di sisi orang yang sakit. Ya bna Adam, wahai anak Adam, istab'antuka falam tut'imni. Aku pernah minta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberi makan aku. Qala ya Rabbi kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Maka hamba ini mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi makan engkau, padahal engkau adalah Rabbul Alamin, penguasa bagi segenap alam. Qala, maka Allah menyatakan, Ama alimta anna ustab'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Tidakkah engkau ketahui bahwasannya telah meminta makan kepadamu hambaku yang bernama si fulan, tapi engkau tidak memberi makan kepadanya. Ama alimta, tidakkah engkau ketahui, annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Seandainya engkau memberi makan kepadanya, niscaya engkau dapati pahala dari amalanmu itu di sisiku. Ya bena Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku pernah minta air kepadamu, tapi engkau tidak memberi air kepadaku. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Maka hamba ini menyatakan, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi air kepadamu, padahal engkau adalah penguasa bagi segenap alam. Qala, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Pernah hambaku yang bernama si fulan, disebutkan namanya, pernah minta air kepadamu, tapi engkau tidak memberi air kepadanya. Ama alimta, tidakkah engkau ketahui, annaka law saqaitahu, seandainya engkau memberi air kepadanya, la wajadta dhalika indi, niscaya engkau dapati engkau dapati pahala amalanmu itu di sisiku. Hadis ini riwayat Muslim dalam sahihnya, yang menunjukkan betapa tingginya kemuliaan amalan-amalan tersebut, sehingga Allah nisbahkan kepada dirinya. Apa yang Allah nisbahkan kepada dirinya itu menunjukkan tingginya kemuliaan tersebut. Ya. Selanjutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, udul maridha wa at'imul ja'i'a wa fukkul 'ani. Udul maridha, jenguklah orang yang sakit. Wa at'imul ja'i'a, dan berilah makan orang yang ja'i', yang lapar. Wa fukkul 'ani, dan bebaskanlah ani, yani al-asir. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, al-ani al-asir, yaitu tawanan. Dan bebaskanlah tawanan. Muslim yang ditawan, saudaramu yang ditawan di tempat lain, di negara lain oleh orang-orang kafir, ya, itu keutamaannya, engkau bebaskan dia. Nah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Nah, di sini lafadznya dari Rasulullah, udu, jenguklah orang sakit. Lafadz perintah. Kalau lafadz perintah itu pengertiannya ialah al-aslu fil amri lil wujub, dalam kaidah usul fiqh. Asal daripada perintah, asal makna daripada perintah, baik perintah itu terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, asalnya ialah wajib, menunjukkan hukum wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut. Ya, jadi menjenguk orang sakit, memberi makan orang yang lapar, mengupayakan pembebasan seorang muslim yang ditawan di negara kafir, semua ini adalah kewajiban, kewajiban agama. Wa an Tauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Tauban yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, innal muslima idza 'ada akhahu al-muslima, bahwa seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, lam yazal fi khurfatin fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka dia itu terus-menerus ketika menjenguk si sakit, orang muslim yang sakit itu, dia terus-menerus di khurfatil jannah sampai dia pulang. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatil jannah? Para sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah khurfatil jannah? Qala janaha. Nabi mengatakan khurfatil jannah ialah janaha, memetik buah-buahan di surga. Begitu keutamaan di tempat orang yang sakit. Namun demikian diingatkan untuk jangan makan minum di tempat orang sakit, artinya menerima hidangan nggak pantas, menjenguk orang sakit kok apa malah memberati keluarga si sakit untuk harus membuat hidangan bagi tamu yang menjenguknya. Ah, itu nggak benar ya. Para a'immah, para ulama mengatakan makruh untuk meminum dan makan hidangan di keluarga yang sakit itu. Sudah keluarganya menderita sakit, itu sudah penderitaan, kok masih harus lagi dibebani membuat hidangan. Tetapi justru semestinya yang menjenguk itu yang membawakan hidangan bagi si sakit dan keluarga si sakit. Mestinya demikian. Sebaliknya, dan juga dimakruhkan untuk berlama-lama di tempat si sakit. Mengapa? Karena kalau berlama-lama akan mengganggu si sakit. Orang dalam keadaan sakit itu perlu ketenangan, perlu istirahat. Maka kalau tamunya itu berduyun-duyun sampai berjam-jam, malah nambah sakit itu bagi si sakit. Ya, sebab kalau sudah orang itu berjam-jam di situ, mulut ini sulit untuk ditahan, nggak ngobrol. Akhirnya ngobrol, akhirnya ribut di situ, padahal ada orang sakit. Nah, ini nggak benar. Ini melanggar adab sopan santun menjenguk orang yang sakit. Jadi dituntunkan oleh para ulama dalam menjenguk orang sakit itu tidak berlama-lama, agar memberi peluang si sakit lebih banyak waktunya untuk istirahat, ya, untuk suasana tenang, tidak ribut, ya, begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qaal, dari Ali yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan, tidaklah seorang muslim yang menjenguk seorang muslim yang lainnya ghudwatan, yaitu ghudwah itu waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu ghudwah di pagi hari, ya. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sama muslim di pagi hari, illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, kecuali mesti akan ada 70 ribu malaikat yang yusalluna alaih, yang sholla alaih, yang mendoakan kepada si muslim ini, mendoakan rahmat dan maghfirah, ampunan atas dosa-dosanya. 70 ribu malaikat yang mendoakan si muslim yang menjenguk saudaranya sama muslim yang sakit di pagi hari, hatta yumsi, terus didoakan oleh 70 ribu malaikat itu dari sejak dia menjenguk saudaranya itu pagi itu sampai sore hari didoakan. Wa in adahu asyiatan, Kalau dia menjenguk saudaranya sama muslim di sore hari, illa shalla alaihi 70 alf malakin hatta yusbiha, niscaya akan disolawati oleh 70 ribu malaikat si muslim yang menjenguk saudaranya sama muslim itu sampai subuh besoknya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia yang menjenguk ini akan mendapatkan kharif di surga, yaitu kharif ini buah-buahan yang ada di surga yang siap untuk dipetik sebagai pahala bagi orang yang menjenguk saudaranya sama muslim yang sakit. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana gulamun yahudi yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang anak muda, gulam itu anak muda yahudi, agamanya yahudi, yakhdumun nabi, yang menjadi khadim, menjadi pembantu bagi nabi, pegawainya nabi. Bagaimana sudah kita bahas, ini menunjukkan apa? Bolehnya mempekerjakan orang kafir di dalam pekerjaan yang kita butuhkan, dengan syarat tidak sampai berakibat bahaya terhadap kemaslahatan kita ataupun kemaslahatan muslimin. Pemuda Yahudi ini melayani nabi, membawakan air untuk nabi, untuk keluarga nabi, mengurus rumah nabi untuk dibersihkan, disapu, dan sebagainya. Famarida, pemuda Yahudi ini sakit suatu hari. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya'uduhu, maka nabi pun mendatanginya, menjenguknya, menjenguk si Yahudi ini. Nah, ini juga menunjukkan menjenguk orang kafir, kafir dhimmi, ini adalah perkara yang mubah, yang boleh. Buktinya nabi sendiri melakukan perbuatan tersebut. Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka nabi waktu itu duduk di bagian kepala beliau, bagian kepala si Yahudi ini. Faqala, di dekat kepalanya. Kemudian nabi menyatakan, aslim, masuk Islamlah kamu, dibisiki oleh nabi si pemuda Yahudi ini. Fanadara ila abihi wa huwa indah, maka si pemuda ini melihat kepada bapaknya, dan bapaknya waktu itu ada di situ. Faqala abi Abul Qasim, maka bapaknya ini, bapak si Yahudi ini bilang, taatilah Abul Qasim. Rasulullah kunyahnya Abul Qasim, karena anak terbesar beliau, anak terbesar Rasulullah, lelaki bernama Al-Qasim, tapi meninggal dunia waktu masih kecil. Ta'atil Abul Qasim fa'aslama, maka pemuda ini pun masuk Islam. Menurut riwayat, setelah itu pemuda tersebut berapa hari setelah itu, sehari setelah itu meninggal dunia dalam keadaan muslim. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi pun keluar setelah masuk Islamnya pemuda Yahudi ini, keluar dari rumahnya, rumah si Yahudi tersebut, wa huwa yaqul, dan beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari api neraka. Selamat. Di saat-saat terakhir hidupnya selamat dengan masuk Islam. Maka dari sini sunnahnya, kalau menjenguk orang kafir, menjenguk orang sakit yang kafir, sunnahnya apa? Diajak dia kepada masuk Islam. Diberitahu, kalau engkau masuk Islam, Allah akan selamatkan engkau dari api neraka. Dibangkitkan semangatnya untuk masuk Islam. Begini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu ma yud'a bihi lil marid, bab keterangan apa yang didoakan kepada si sakit ketika menjenguknya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ishtaka al-insanu syai'a minhu, bahwa apabila seorang mengeluh sakit, istaka minhu, mengeluh sakit dari satu rasa sakit, au kanat bihi qarhatun au jurhun, atau bila seorang ada qarhah, qarhah itu luka yang telah membusuk, apa, borok ya, au jurhun, atau terluka. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi usbu'ihi hakada, maka Nabi berkata dengan apa, jari jemarinya seperti ini. Wa wada'a Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan, ar-rawi yang meriwayatkan hadis ini, meletakkan sababatahu bil ardi, sababah yaitu ibu jari diletakkan di tanah, summa rafa'aha, kemudian diangkat, waqal, sambil menyatakan, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina, terus diletakkan pada tempat yang dikeluhkan sakit itu dengan menyatakan doa seperti ini. Bismillah turbatu ardina, ini adalah debu bumi kita, biliqati ba'dina, dengan riq itu apa, air liur dari sebagian kita, yushfa bihi saqimuna, yang disembuhkan dengannya orang sakit dari kita, biizni rabbina, dengan izin dari Tuhan kami. Ini adalah lafaz ruqyah. Ruqyah ketika sakit. Ya. Nah, apa, dengan cara ruqyah seperti ini, yaitu meletakkan ibu jari di tanah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina, terus diangkat dan diletakkan pada orang yang sakit itu. Muttafaqun alaih. Dan yang dipakai yaitu jari sebelah kanan, tangan kanan, ya, bukan tangan kiri. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ilahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sudah enggak kuat.